Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Yaqulu syarihu rahimahullah, wa la'allahu yuridu bidhalika ashab al-ra'i min al-fuqaha والذين ردوا كثيرا من السنن وقالوا بما فرضته آراؤهم أو آراء شيوخهم ولعل يريد الجميع غير أن الذي ينبغي للمسلم أن يعتبر هذه الآراء كلها خروج عن الصراط المستقيم والدين الحق الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن بعده من أهل الحديث والأثر وأئمة الهدى في كل زمان ومكان رحمهم الله تعالى جميعا وأحيانا الله على طريقتهم وحشرنا في زمرتهم وبالله التوفيق. Berkata syarih Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah, melanjutkan keterangan yang beliau sebutkan. Kata beliau rahimahullah, wa la'allahu yuridu bidzalika ashab ar-ra'i min al-fuqaha. Bisa jadi yang dimaukan oleh beliau, yaitu oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah, adalah ashab ar-ra'i min al-fuqaha, para fuqaha yang mereka mengedepankan ra'yu, pendapatnya. Walladzina raddu katsiran minas sunan, dan mereka-mereka yang menolak sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat banyak. Wa qalu bima faradathu ara'uhum, dan mereka berkata agar orang lain menerima apa yang menjadi pendapat mereka, au ara syuyukhihim, atau agar orang lain menerima pendapat dari guru-guru mereka. Yang seperti ini juga merupakan salah satu bentuk dari keluarnya seseorang dari as-siratul mustaqim, karena kita diperintah untuk mengikuti dalil. Kita diperintah untuk mengikuti al-haq yang bersumber dari al-kitab wa sunnah dengan pemahaman salafus salih. Bukan mengikuti pendapat individu tertentu, tidak. Apalagi manakala pendapat-pendapat tersebut hanya dibangun di atas ara, semata hasil dan buah pikiran manusia. Karena agama ini bersumber dari Al-Kitab wa Sunnah, bukan dari akal, bukan dari ide dan pendapat manusia. Law kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalul khuffi aula bil mashi min a'lah. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, kalau seandainya agama ini yang menjadi tolak ukurnya dan landasannya adalah akal, niscaya ketika seseorang diperintahkan untuk mengusap kedua sepatunya ketika berwudu, maka bagian bawahnya, bagian telapak kaki sepatu tersebut lebih utama, lebih pantas untuk diusap daripada atau dibanding dengan bagian atas sepatu tersebut. Walaqad ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam masaha a'la al-khuffaini. Dan sungguh-sungguh aku telah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengusap bagian atas sepatu. Padahal yang kotor itu sepatu khuf atau sepatu atau kaos kaki yang kita pakai kemudian kita gunakan untuk berjalan. Yang kotor adalah bagian bawahnya. Kalau seandainya agama itu dengan akal, niscaya yang kotor itulah yang lebih pantas untuk dibersihkan, untuk diusap. Namun ketika agama ini berhenti pada dalil, maka yang dilakukan oleh seorang muslim adalah sesuai dengan dalil. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mengusap khuf, yang beliau usap itu bagian atasnya, bukan bagian telapak kaki, telapak dari khuf tersebut. Ini menunjukkan kepada kita bahwa agama ini mengikuti dalil, bukan mengikuti pendapat guru-gurunya atau siapapun yang dia tokohkan. Wala'allahu yuridul jami', bisa jadi pula beliau, yaitu Imam Al-Barbahari rahimahullah, yang beliau maksudkan dengan ucapannya wa wad'ul qiyas dan seterusnya, yang beliau maukan adalah semua kelompok yang jauh dari bimbingan Al-Kitab was Sunnah. Ghaira anna alladhi yanbaghi lil muslimi, hanya saja yang selayaknya untuk dilakukan oleh seorang muslim adalah an ya'tabira hadhihi al-ara', untuk dia menganggap, dia menilai bahwa semua pendapat-pendapat ini tadi, apakah yang tingkatannya parah penyesatannya seperti Jahmiyah, Mu'tazilah, Qadariyah, Khawarij, ataupun mungkin dari ara al-fuqaha, pendapatnya para fuqaha, para ahli fiqih, atau dari mereka kelompok-kelompok tahazzub ahlu at-tahazzub, yang selayaknya dilakukan oleh seorang muslim adalah menganggap dan menilai semua pendapat-pendapat ini tadi khurujun an-siratil mustaqim, keluar dari as-siratul mustaqim. Tidak lain dan tidak bukan yang wajib diikuti oleh seorang muslim adalah al-kitab wa sunnah dengan pemahaman salafus salih. Dari kalangan sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in, radiyallahu anhum ajma'in. Qala wa ad-dinul haqq alladhi kana alayhi ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama faman ba'dahum. Demikian pula, semestinya yang dilakukan oleh seorang muslim adalah untuk selalu berpegang teguh dengan agama yang hak, yang telah dipegangi dan dijalankan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Demikian pula setelah mereka, setelah para sahabat dari kalangan tabi'in, atba'u tabi'in, qala min ahli al-hadithi wal-adhar wa a'immatil huda fi kulli zamanin wa makan, untuk mengikuti mereka-mereka ahlul hadithi wal adhar yang selalu mengedepankan dalil, selalu mendahulukan dalil dari Al-Kitab wa Sunnah. Wa a'immatil huda, demikian pula a'immatil huda, para ulama, rasikhin, salihin, nasihin, di kulli zamanin wa makan, di setiap waktu dan di setiap tempat. Dan masing-masing tentu berbeda-beda sesuai dengan masa kehidupan mereka. Para ulama yang hidup di zaman sekarang ini, kita tidak akan mungkin bisa mendapatkan bimbingan langsung dari para tabi'in, atba'u tabi'in, al-a'imah al-arba'ah. Kenapa? Beliau-beliau telah wafat. Yang bisa membimbing kita adalah para ulama yang masih hidup di zaman sekarang ini, para masyayikh, guru-guru kita. Mereka yang mengajarkan ilmu kepada kita. Dan yang diajarkan sama seperti yang diajarkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in kepada para tabi'in, atba'u tabi'in, dan sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Maka demikianlah seorang muslim selalu mengikuti arahan dan bimbingan para ulama yang memberikan arahan dan bimbingan untuk selalu berpegang teguh dengan Al-Kitab wa Sunnah, seperti yang kita baca sekarang ini. Apa yang dibimbingkan oleh Syekh An-Najmi rahimahullah untuk meninggalkan pendapat orang-orang tertentu dan mengikuti dalil yang bersumber dari Al-Kitab wa Sunnah. Rahimahumullahu ta'ala jami'an. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala merahmati mereka seluruhnya. wa ahyanallahu ala tariqatihim, dan semoga Allah tabaraka wa taala menghidupkan kita untuk bisa terus istiqamah di atas jalan mereka. Wa hasyarana fi zumratihim, dan semoga Allah tabaraka wa taala membangkitkan kita kelak di yaumul qiyamah dalam barisan mereka, para salihin nasihin. Wabillahi taufiq. Selesai kita dari membaca keterangan yang panjang yang disebutkan oleh Syekh An-Najmi rahimahullah ketika beliau mensyarah, menjelaskan hadis yang dibawa oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah tentang iftiraqul umma wa sataftariqu hadhihi al-ummah ala 73 firqatan kulluha fin nar illa wahidah. Allahu a'lam bis-shawab. Insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biiznillah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fiikum.